Matius paos pitulikur. Pesemengan pisan, para pengageng panite miwah para penglingsir bangsa Yahudine, sami pada igum ngardi rencana, buatnya dayang ideyang Yesus. Tangan ideyang Yesus raris ke ante, tumuli katurang ke ajeng dane Pilatus, sane dados gubernur kerajaan Roma Irike. Rikala dane Yudas sane alpake ring ide yang Yesus manggihin, mungwing ide sampun ketiwakin dane pati, dane raris nyelsel raga. Jinah perak sane tigang dase punike, raris kewaliang ring para pengageng panditane, miwah para penglingsir bangsa Yahudine, kedulurin atur sapuniki, titiang sampun ngardi dosa. Santukan titiang sampun alpake ring anak sane tanpa dosa, kantos ide ke dane pati. Nanging pengandikan danene asa puniki, paundukane ento tiang tusing milu tau, ento urusan ragane. Jinahe punike raris entungang dane ke tengah genah pemuspane, tumuli dane mekaon ngantung raga. Irike pengageng panditane ngambil jinah punike, sarwi ngandike, pipis ene, tusing dadi adukang, ajake pipis aturane di perhiangan agung, sewireh ene, pipis pemeli nangkian. Sesampune kewentenang sangkepan, raris wenten perareman, mungwing jinahe punike jaga ketumbas sang tanah. Tanah sane ketumbas punike tanah tukang payu. Punike ketumbas jaga kanggen seman tamiu. Punike awinanipun, rauh mangkin genahe punike kesambat tanah silur angkihan. Melantaran punike, mendaging pisan sabda sane ke wodarang antuk Nabi Yirmia sapuniki. Anake ento laut nuduk pipis perake telung dasa keteng ento. Nah ento pengaji ane suba ke tetepang, buat anak aukut di pantaran bangsa Israele. Pipise ento tumuli anggono meli tanah tukang payuke, buka pengandikan ide sang penembahan teken tiang. Ide yang Yesus raris ketangkilang ring ajeng gubernur Pilatus. Gubernur Pilatus raris metaken ring ide yang Yesus sapuniki. Punapike ragane puniki ratun bangsa Yahudine? Bosaur ide yang Yesus. Ragane ngerage sane mausang sapunike. Nanging ngeniang indik dedalihan para pengageng panditane, miwah para penglingsir bangsa Yahudine, ide tan pisan kayun nyaurin. Raris gubernur Pilatus ngandike, punapike ragane nenten mireng dedalihan anake sareng akeh puniki? Nanging ide taler tan kayun mesaur angan akecap, kantos sang gubernur rumah seangob. Sebilang rerainan Paskah, sampun biasa sang gubernur mebasang narapidana adiri, sane ketunas antuk rakyate. Dawak punike ring pangkenge irike, wenten narapidana sane kasub jahat ipune, mewaste Yesus Barabas. Rikala rakyate sami sampun pada mepunuh, irike gubernur Pilatus raris metaken ring rakyate sapuniki. Nyen ane pilih ragane, ane patut bebasang tiang, Yesus Barabas, apa Yesus ane kesamat Kristus? Dane tatas uning, mungwing anake punike ngaturang ide yang Yesus ke ajeng danene punike, wantah medasar antu iriati. Rikala gubernur Pilatus melingih ring kursi pengadilane, wenten utusan ngaturang piuning saking rabin danene sapuniki. Sampunang pisan-pisan beli gede sareng mau sang wicaran anake sane tanpa dosa puniki. Santukan dibisande ring pengipian, titiang banget pisan kedukitan melantaran anake puniki. Nanging para pengageng panditane, miwah para penglingsir bangsa Yahudine, sampun ngoles rakyate mangdenunas Barabas sane kebebasan, tur ide yang Yesus mangde ke dano pati. Sang gubernur malih metaken ring rakyat desa puniki. Uli di pantaran anake daduo ne, nyen ane pilih ragane, ane patut bebasang tiang. Atur ibune sarang sami. Barabas tunas di tiang. Barabas tunas di tiang. Barabas tunas di tiang. Pengandikan sang gubernur ringipun. Yen keto, kudiang tiang Yesus ane kesamat sang Prabu. Sane kejanjian ban ide sang yang widiwase ne. Iri ke rakyat raris mesaur manuk asapun itu. Ipun patut sepentang ring salibe. Ipun patut sepentang ring salibe. Pengandikan sang gubernur. Apa dosan anake ini? Nanging rakyate sayan mangetang elur. Bentang ipun ring salibe. Bentang ipun ring salibe. Bentang ipun ring salibe. Dikalo sang gubernur wikan mungguing seluwiring pekiboh danene tan jago mopi keno. Malihe rakyate sampun mobiayuhan. Dan yang ambil toyo tumuli masehin tangan ring arepan anake akeh punika. Kedulurin antuk pengandike. Tiang tusing milu negan patin anake ini. Ale ayu ragane ane negan. Iri ke rakyate mesaur manuk. Bangayang patin anake punika. Kepetegenang ring titiang sarang pianak cucun titiange. Irika sang gubernur raris mebasang Barabas pebuat ipun sarang sami. Dur dan dengan dikayang mangde ide yang Yesus ketidik. Dumuli keserahang mangde kepentang ring salibe. Sesampune punike. Raris para prajurit dan sang gubernur Pilatus ngatahang ide yang Yesus. Ranjing ke jeroan. Para prajurit ke parumang. Mangde mepunuh ngiter ide yang Yesus. Iri ke prajurit ngelus busanan idane, tumuli ide kerangsukin busana kagungan jubah tang. Wenten malih prajurit sane ngulat gegelungan antuk bun ket-ket, tumuli kesalukang ring prabun idane. Tangan idane tengen ke peagemin tiang buluh atugel, tumuli ide kebinyulin. Ipun metedoh ring ajeng idane, meduluran atur asapuniki, Munas Lugre Ratu, Prabun Bangsa Yahudi. Husan mebaos kadiasa punika, raris perain idane kekecuhin, tiing buluhe sane ring tangan idane kamil, tur kangen lempak Prabun idane. Sesampune ipun puput minyulin ide, tumuli jubahe ungu iwau kelukar, tur busanan idane ngerage kerang sukang malih. Ide raris kairing medal jaga kepentang ring salibe. Rikala ide yang Yesus katehang antuk para prajurit memargi medal saking kota Yerusalem. Raris mecunduk ring anak adiri sane mewaste Simon saking kota Kirene. Ipun raris kepaksa kepetegening salib ide yang Yesus. Rombongan punika raris rauh ring genahe sane mewaste Golgota. Sane meteges kaun sirah. Ide yang Yesus raris katurin nginum anggur madukan nyali. Sesampun kececepin, raris ide tan kayun ngelet. Sesampune ide kepentang ring salibe, para prajurite tumuli ngedum busanan idane ngange undi. Ipun raris pada negak ngebagin ide. Ring dur prabun idane kepasang tetulisan sane nartayang, napi awinanipun ide kesisipang. Sapuniki kecap ipun, ne Yesus ratun bangsa Yahudine. Sesarengan ring ide yang Yesus, taler wenten jatmo begal kekalih kepentang, kegenahang ring kiwo tengen idane. Sewatek anak kesaneng lintang irike, sami pada nguman uman ide, dur samilangipun kita kituk, ipun matbat sapuniki. Jero, ragane maosang jaga ngewogang periangan agunge, tur jaga nyidayang ngewangun malih sejeroning tigang rahine. Sane mangkin, yen yaki ragane putran ide sang yang widiwase, dedonja saking salibe punika, tur bebas sangjo ragane. Asa punika taler pengageng panditane, miwah para guru agamane, lan para penglingsir bangsa Yahudine, sami pada minyulin ide, sapuniki baos danene. Anak len sida bana nulungin, nanging dewekne tusing. Kone ia ratun bangsa Israele, yen jani sida bana tuun uli di salibento, mara iraga lakar percaya teken ia. Ia percaya teken ide sang yang widiwasa, tur ngorahang dewekne putran ide sang yang widiwasa. Depang jajani apang ide sang yang widiwasa mebasang ia. Malihne begale sane sarang-sarang kepentang ring ide, taler nguman-uman ide. Ngawit saking jam roras, ngantos jam tiga sore, sewewengkon jagate irike peteng dedet. Wenten sawetara jam tiga, ide yang Yesus menjeritan antuk suara sane jangih asapuniki. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinipun, doh ratu widen titiang, widen titiang, napi awinan iratu nilar titiang, wau miragi jeritan idane asapunike. Anake sane pada mejuju irike raris pada mebaos sapuniki. Ia ngaturin Nabi Elia. Remangkin wenten anak saking pantaran anake punike, age ngambil bungan kang kecelebang ring anggure sane masem. Bungan kange sane belus medaging anggur punike, raris ketunjuk antuk tieng buluh ke pececepang ring ide. Nanging timpal-timpal ipune mebaos sapuniki. Jalan je antosang, sing saget rauh Nabi Elia mebasang ia. Daweg punike, malih ide yang Yesus menjeritan antuk suara jangih, raris sede. Tandumade langsen priangan agunge sibak dados kekali, saking beduur rauh ringsor, jagate linuh megejeran, dur bukit-bukit batune pada engkag. Gegumuk ring setrane pada engkag, dur katah para kaulan ide sang yang diwasa sane sampun padem pada urip malih. Ipun sami ninggal gegumuknya ne. Dur sesampun ide yang Yesus nyeneng malih saking pantaran anake padem, ipun raris ngeranjing ke kota Yerusalem ke kantenang antu anake akeh. Pengageng prajurite, miwah prajurite sane ngebag ide yang Yesus, sami pada tengkejut tur ajrih pisan manggihin linuhe, miwah separi indi kepunike, rarisipun mebaos. Sajo tuah anake ene putran widi. Irike akeh wenten anak istri sane ngantenang saking doh, ingih punike, istri-istrine sane ngiringang ide yang Yesus saking wewengkon Galilea, sane setate ngayahin ide. Ring pantaran nyane wenten Maria Magdalena, Maria biang Yakubus, miwah Yusuf, miwah biang Okan dane Sebediuse. Sesampune mekiri wengi, raris rauh anak sugih saking desa Arimatea, mepesengan Yusuf. Dane taler dado sisian ide yang Yesus. Dane tangkil ring ajeng gubernur Pilatus, nyadio nunas layon ide yang Yesus. Irike gubernur Pilatus merentahang, mangdo layone ke paicayang. Dane Yusuf ngambil layone punike, tumuli kelelet antuk kase sane anyar. Layone raris ke peremang ring guane sane anyar, guo druen dane ngerage, sane kepongpong ring bukit batune. Wusan punike bungas guane raris ketutup antuk batu sane lumbang. Dane tumuli budal. Nanging Maria Magdalena miwah Maria sane tiosan, kantu negak ring arepan guane. Benjang ipun, ingih punike sesampun lintang rahino sukrane, para pengageng panditane miwah anggota golongan parisine, pada rauh tangkil ke ajeng gubernur Pilatus. Dane sami pada matur sapuniki. Ratu, titiang eling, mungwing jadmane sane bog-bog punika, dawag ipun kantun urip, ipun nanin mebaos sapuniki. Di subane maka telun, tiang lakar hidup buin. Duaning asa punika, ledang ratu merintahang, mangde kubur reh punika kegebag kantos rahino sane kaping tiga. Santukan titiang ajreh, murid-murid ipune jagi rauh memaling sawan ipune, raris kebawasang ring rakyate, mungweng ipun sampun urip malih saking pantaran anake padam. Boba be sane pemuput puniki, jaga bangetan kawan ipun, imbangang ring boba be sane pengawit. Pengandikan sang gubernur Pilatus ring anake punike, ne tiang mang ragane prajurit, kemu jani gebagin kubure ento, melahang pesan. Raris dane pada memargi ke kuburane, tutup kubure kesegel tumuli ke gebagin.